Taib, kemudian pembahasan yang kedua pada bab yang kelima ini, yaitu turunnya beberapa syariat yang disyariatkan. Yang pertama yaitu disyariatkannya azan, tentunya ini untuk sholat. Kemudian yang kedua tahwirul qiblah, pemindahan arah kiblat kembali ke arah Mekah. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu pensyariatan puasa. Penulis Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah mengatakan, "Kana shiyamu fardhan 'ala al-umam as-sabiqah." Puasa telah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu, yakni bagi umat-umat yang bertauhid. Ahibati hafizakumullah taala, di dalam agama Islam ataupun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita akhirnya mengenal bahwa ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam itu ajarannya adalah bersepakat di dalam beberapa poin, akan tetapi berbeda di dalam beberapa poin. Kalau kita perhatikan ajaran-ajaran para nabi, karena di sini disebutkan puasa telah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu, saya ingin menjelaskan bahwasanya ada beberapa poin yang seluruh nabi itu sepakat mengajarkannya kepada umat, seperti puasa ini. Ada beberapa poin yang para nabi alaihi wassalatu wassalam sepakat mengajarkannya kepada umat ini. Yang pertama yaitu bahwa ajaran, seluruh ajaran para nabi dan para rasul sumbernya satu, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya satu. Ini semua sepakat. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mendakwahi umatnya, mereka semuanya sepakat bahwasanya ajarannya tersebut sumbernya satu, yaitu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 1 sampai 4. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Alif lam mim, Allah, tidak ada sembahan yang hak untuk disembah selain Dia, selain Allah, Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atas engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dengan kebenaran, membenarkan apa saja kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan. Nah, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya seluruh ajaran nabi samanya dari sisi sumbernya satu, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh ajaran nabi tujuannya satu. Tujuannya satu, yaitu tad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu bagi Allah. Mengajak, seluruh ajaran nabi seluruhnya mengajak kepada beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Atau dalam bahasa lain, seluruh ajaran nabi ajarannya sama, tujuannya sama, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus setiap umat untuk beribadah, setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang misalkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang statusnya sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Aslim." Masuklah Islam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku berislam kepada Rabb semesta alam." Ini menunjukkan bahwasanya tujuan dari syariat para nabi alaihi salatu wassalam adalah beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya, atau yang disebut dengan tauhid, atau yang disebut dengan Islam. Itu sinonim semua. Ya. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dalam surat Yunus ayat 84 mengatakan, "Ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka kepadanya lah kalian bersandar. Bersandar diri. Jika kalian beragama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tujuan syariat para nabi alaihi salatu wasalam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, atau mentauhidkannya, tidak mensyirikkannya, atau Islam. Itu tujuan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam. Ketika berkata sahabat-sahabat terdekat Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun. Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 52. Amanna billah wa syahad bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwasanya kami termasuk orang-orang yang Islam. Maka tujuan syariat para nabi satu, yaitu tujuannya tauhid atau Islam atau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran-ajaran para nabi alaihi salatu wasalam di dalam masalah-masalah akidah, semuanya sama. Ini yang ketiga. Ajaran para nabi alaihi salatu wasalam dalam masalah akidah semuanya sama. Seperti misalkan beriman kepada hal yang gaib. Beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada hari akhir, dan seluruhnya dari perkara-perkara akidah ini diimani oleh merupakan ajaran-ajaran nabi yang sama. Ya, dalam perkara-perkara akidah. Yang keempat, ajaran-ajaran para nabi alaihi salatu wasalam sama di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kaedah-kaedah umum. Seperti permasalahan beramal saleh dapat pahala, bermaksiat dapat ancaman siksa. Ini kaedah umum. Semua para nabi alaihi salatu wasalam semua mendakwahkan itu. Semua mendakwahkan bahwa siapa yang beramal saleh dia akan mendapatkan pahala. Siapa yang bermaksiat, dia diancam siksa. Semua para nabi alaihi salatu wasalam mendakwahkan itu. Seperti misalkan hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 36 sampai 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra." Wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa. Apakah belum diberitahukan dengan apa yang disebutkan di dalam lembarannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Nabi Musa Taurat, lembaran Nabi Ibrahim yang telah sempurna. Apa tertulis di situ? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Dan bahwasanya manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia amalkan, dia usahakan. Dan bahwasanya usahanya akan dia lihat hasilnya. Kemudian diberikan pahala sesuai dengan amalannya secara sempurna. Ini kaidah umum diajarkan oleh seluruh nabi, bahwa para nabi alaihi wassalatu wasallam mengajarkan ini, kaidah umum bahwa siapa yang beramal saleh dia akan dapatkan pahalanya, siapa yang beramal buruk dia akan dapatkan keburukannya. Dosa orang lain tidak ada yang menanggungnya kecuali dia, dosa tidak ada yang menanggungnya kecuali pelakunya sendiri. Kemudian juga ajaran yang kelima yang para nabi alaihi wassalatu wasallam sama, yaitu keadilan. Para nabi alaihi wassalatu wasallam senantiasa mengajarkan bahwa seluruh manusia hendaknya berbuat adil. Seluruh nabi, seluruh rasul mengajarkan keadilan. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist." Sungguh kami telah utus para rasul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab, yaitu kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga timbangan agar manusia berlaku dengan adil. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh para nabi ajarannya sama, mengajari kepada keadilan dan mengharamkan kepada kezaliman. Yang keenam, ajaran para nabi sama dilihat dari sisi memerangi kerusakan. Memerangi kerusakan. Apa saja yang menyebabkan kepada kerusakan diharamkan oleh seluruh ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik itu kerusakan akal, kerusakan akhlak, kerusakan agama, kerusakan kehancuran pada manusia, ini seluruhnya mengecam. Seperti misalkan terorisme, ya, seluruhnya mengecam. Pemberontakan, seluruhnya mengecam. Karena itu berbuah dari kerusakan. Para nabi seluruhnya ajarannya seperti itu. Memerangi kerusakan dengan segala macam bentuknya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas muka bumi. Yang ketujuh, kesamaan ajaran para nabi adalah mengajak kepada akhlak yang baik. Seluruh nabi, seluruh rasul alaihi salatu wasalam, mereka mengajari akhlak yang baik. Seperti misalkan memaafkan, bersabar, berkata yang baik, berbakti kepada kedua orang tua, menepati janji, menyambung hubungan rahim, memuliakan tamu, merendahkan diri, tawadhu, kasih sayang terhadap orang miskin, dan selainnya dari perkara-perkara yang merupakan ajaran para nabi alaihi salatu wasalam. Yang kedelapan, yaitu ajaran para nabi alaihi salatu wasalam, ini yang berkaitan dengan tema kita, bahwa kebanyakan dari ibadah-ibadah mereka semuanya sama. Seperti sholat, puasa, zakat. Semuanya mengajarkan sholat, puasa, dan zakat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Anbiya ayat 73. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Dan kami wahyukan kepada mereka, para nabi alaihi salatu wasalam, untuk berbuat kebaikan dan mendirikan sholat, membayar zakat. Ya, jadi ini ajaran para nabi alaihi salatu wasalam yang sama. Jadi beberapa syariat mereka sama, tapi mungkin prakteknya yang saja yang berbeda, tapi asal hukum pensyariatannya ada. Ya. Seperti misalkan Nabi Ismail alaihi salam, diceritakan beliau pun memerintahkan pada kaumnya, keluarganya untuk sholat dan zakat. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan Nabi Ismail alaihi salam senantiasa memerintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan sholat dan zakat. Nabi Musa alaihi salam juga memerintahkan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat 14. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri Wahai Musa, beribadahlah kepadaku, yaitu kepada Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Isa alaihissalam juga memerintahkan untuk sholat dan zakat, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 31. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat dan zakat selama aku masih hidup. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat, zakat, haji, ibadah sholat, zakat ini semuanya ada di dalam ajaran para nabi alaihimus salatu wassalam. Puasa juga begitu, puasa. Ya, sebagaimana yang kita baca sekarang ini. Maka kita baca jelas. Puasa telah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Yakni bagi umat-umat yang bertauhid seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Lihat, orang sebelum kalian. Maksudnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya dan seterusnya. Orang sebelum kita diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan haji juga. Kalau tadi kan ada sholat, ada zakat, ada puasa. Haji juga. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 22. Wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, serukanlah di tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka orang-orang nanti akan datang, baik itu berjalan kaki ataupun naik unta. Ini menunjukkan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji. Semua para nabi alaihimussalatu wassalam mengajarkannya dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Jadi jangan heran kalau seandainya ada berita di media sosial bahwa ada orang Yahudi ataupun orang Nasrani sholat, jangan heran. Karena mereka memang asal hukumnya ada syariat sholat. Cuma mungkin tata caranya berbeda. Ya, tata caranya berbeda. Nanti ada orang-orang yang dengki dengan dakwah salaf. Salah satu fitnahnya adalah, lihat tuh, lihat. Sholatnya orang-orang yang bermanhaj salaf. Tangannya di atas dada, di bawah dagu. Kemudian nanti ditempelkan di sampingnya orang Yahudi ataupun orang Nasrani juga mengerjakan sholat hampir seperti itu. Maka ini fitnah. Ya. Kenapa? Dan ini kebodohan. Karena mereka tidak tahu bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani, kemudian umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semuanya mereka adalah mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi jangan heran yang seperti itu. Tinggal nanti kita meletakkan hukum fikihnya. Mana yang lebih kuat meletakkan tangan tangan kanan di atas tangan kiri. Apakah itu di dada, ataukah di atas perut, ataukah di pusarnya, ataukah di dada. Ya, tinggal kita nanti kuatkan pendapat mana yang lebih kuat sesuai dengan dalil yang ada. Tapi jangan memfitnah. Ini adalah contoh bahwasanya Wahabi menyerupai ajaran Yahudi. Jadi ente kalau bodoh jangan terlalu bodoh gitu loh. Ya. Itu. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Baik. Sekarang penulis kemudian mengatakan, wa mimma huwa maqtu'un bih anna siyama min qablina laysa mumathilan li siyamina wa in kana al-jami'u yashtarikuna fi hadhihi al-ibadah al-'azimah. Yang artinya, mengenai puasa orang-orang terdahulu tidaklah sama dengan puasa kita saat ini. Meskipun penamaannya sama, yaitu puasa, dan mereka juga menamakan melaksanakan ibadah yang agung tersebut. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya syariat puasanya ada, tetapi prakteknya berbeda. Syariat puasanya ada, prakteknya berbeda. Dan kiranya saya tidak perlu untuk menyebutkan bagaimana puasanya kaum Nasrani, puasanya kaum Yahudi, dan karena itu tidak terlalu penting. Yang penting kita puasa. Ya. Di saat sebagian kaum muslimin ada yang masih tidak berpuasa dan bermudah-mudah untuk tidak berpuasa. Maka kemudian beliau menyebutkan perkataan Mu'adz bin Jabal, menceritakan bahwasanya puasa itu ada tingkatannya. Atau beliau menceritakan sejarah puasa. Ya, puasa Ramadan itu ada tingkatannya, ataupun ada sejarahnya, ada tahapannya. Ya, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Yaqulul Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Uhilatis salatu thalathata ahwal. Artinya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, disyariatkan sholat dalam tiga tahapan. Disyariatkan sholat dalam tiga tahapan. Fadhakara ahwalas salah. Kemudian ia menyebutkan ketiga tahapan sholat tersebut. Apa maksud tiga tahapan sholat? Asalnya beliau diperintahkan untuk sholat 50 rakaat sehari semalam. Ketika beliau Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, 50. Kemudian pulang, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa AS mendesak agar minta lagi keringanan. Akhirnya diturunkan menjadi 25. Menjadi 25, setengahnya. Ketemu dengan Nabi Musa lagi AS, kemudian didesak lagi oleh Nabi Musa agar di ringankan. Kemudian menjadi 5. Kemudian menjadi 5. Akhirnya 5 inilah ajru khamsin. Salat 5 waktu tapi pahalanya 50. Nah, ini beberapa riwayat yang ada, di samping di sana ada riwayat-riwayat yang lain. Itu yang dimaksud bahwa salat itu 3 tahapan. Ya, 3 tahapan. Kemudian penulis mengatakan, wa amma ahwalus siyam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah faja'ala yasumu min kulli shahrin thalathati ayyam wa sama Asyura. Sedangkan tahapan pensyariatan puasa itu kalau tadi salat. Ya, tahapannya 3. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa mengerjakan sesuatu harus secara bertahap-tahap. Tidak bisa sekaligus ngoyo. Begitu juga mendidik anak, bertahap-tahap. Ya, tidak bisa sekaligus. Begitu juga mendidik diri kita, tidak bisa sekaligus. Tetapi bertahap-tahap. Karena manusia itu mempunyai kekuatan dan dia juga mempunyai hawa nafsu. Kekuatannya terbatas, hawa nafsunya juga ada. Maka bertahap-tahap sampai dia terbiasa. Ya, asalnya 50 diminta jadi 25, diminta lagi jadi ada yang riwayat 10, ada yang riwayat langsung 5. Nah, begitu juga puasa. Ya, puasa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, maka disyariatkan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi puasanya pertama kali 3 hari setiap bulan dan puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Itu saja. Berarti 3 hari setiap bulan, 1 hari setiap tahun, yaitu tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram. Itu saja. Thumma innallaha farada alaihi siyam wa anzala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qawlihi ta'ala wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mewajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi siapa yang sanggup berpuasa, silakan berpuasa. Siapa yang tidak sanggup, maka dia boleh bayar fidyah. Atau siapa yang ingin berpuasa Ramadan, silakan dia berpuasa. Siapa yang ingin tidak berpuasa Ramadan, maka dia boleh membayar fidyah. Paham ini? Ini tahapan yang kedua. Ini adalah tahapan yang kedua. Kemudian di sana ada tahapan yang ketiga. Maka di sini penulis mengatakan faman fakana man syaa shama man syaa at'am miskin fa ajza'a dzalika anhu. Maka barang siapa yang ingin berkehendak untuk berpuasa pada bulan Ramadan, silakan dia berpuasa. Karena disyariatkan. Dan barang siapa yang tidak ingin, maka dia boleh memberikan makan kepada seorang fakir miskin. Dan itu diperbolehkan untuknya. Lalu turunlah ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an sampai kepada ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an sampai kepada ayat barang siapa yang dari kalian yang menyaksikan bulan Ramadhan hendaklah dia berpuasa. Maka akhirnya pada saat itulah diwajibkan berpuasa. Diwajibkan berpuasa bagi setiap muslim baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari halangan-halangan puasa seperti haid dan nifas. Tetapi puasanya masih ada batasannya. Berpuasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Harus berbuka. Kalau dia tidak berbuka karena ketiduran, maka dia tidak boleh makan. Maka dia tidak boleh makan dan minum. Karena ketiduran. Jadi pas maghrib harus berbuka. Kalau tidak berbuka karena ketiduran, dia tidak boleh makan dan minum. Bagaimana? Berarti malam itu dia tidak makan, tidak minum sampai subuh. Sahurnya pun tidak makan, tidak minum. Akhirnya puasa lagi besok. Ya, ada seorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa. Kejadian seperti itu. Puasa hari itu dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Puasa. Kemudian dia nanya kepada istrinya, adakah makanan di rumah untuk berbuka puasa? Kata sang istri, tidak ada. Akan tetapi saya akan mencarikan untukmu. Ketika istrinya keluar rumah, dia kecapean kerja, tiduran. Akhirnya azan maghrib ketiduran. Ya. Istrinya datang mengatakan khaibatan lak. Celaka engkau wahai Salamah bin Aqwa. Enggak bisa makan karena peraturannya begitu. Celaka engkau. Akhirnya dia pun tidak makan malam itu, sahur pun tidak sahur karena tidak boleh makan. Berpuasa, tengah hari pingsan. Ya, kejadian seperti itu. Maka turunlah ayat ya, ayat yang ke-187, dihalalkan atas kalian pada malam bulan puasa untuk bergaul dengan istri kalian, untuk makan dan minum. Ya, untuk makan dan minum sampai terbit fajar subuh baru tidak boleh makan dan minum. Nah, itu tiga tahapan dari tahapan-tahapan berpuasa. Jadi kalau saya boleh tulis, yang pertama tahapan berpuasa, adalah puasa 3 hari setiap bulan. Ini sudah adzan kita tadi belum? Sudah. Oh, sudah masuk adzan, tapi kita belum adzan. Baik, silakan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله ya, yang pertama yaitu puasa setiap bulan, 3 hari setiap bulan plus puasa Asyura. Makanya para sahabat dulu dalam hadis Rubaiyah binti Muawidz, mereka membiasakan anak-anaknya untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya. Karena waktu itu puasanya hanya ada 3 ini. Yang kedua yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini bertahap. A, tahapannya adalah boleh puasa atau boleh tidak puasa, tapi bayar fidyah. Ya, tapi bayar fidyah. Yang kedua, B, wajib puasa. Wajib puasa Ramadan. Tetapi, siapa yang tidak berbuka, siapa yang tidak berbuka, maka melanjutkan puasanya sampai besok. Melanjutkan puasa sampai besok. Dan ini membuat berat para sahabat. Ya, kalau dia tidak berbuka pas waktu berbuka, maka lanjutkan puasanya sampai besok. Nah, ini nanti ada khilaf, nanti saya akan sebutkan. Kemudian yang C, ya, yaitu wajib berpuasa. Wajib puasa dengan dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Matahari saja. Inilah tahapan-tahapan puasa. Akhirnya yang ini menjadi puasa sunnah, yang ini menjadi puasa wajib. Nanti kita akan sebutkan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura menjadi puasa sunnah, kemudian ini menjadi puasa wajib. Tapi tahapan-tahapan puasa asalnya seperti ini. Nah, ini asalnya boleh berpuasa atau boleh berbuka. Ya, tapi kalau yang berbuka dia wajib bayar fidyah, memberi makan kepada seorang fakir miskin sebesar setengah sa', itu satu setengah, atau sebesar makanan setiap hari memberi makan kepada seorang miskin, gitu ya. Kemudian wajib berpuasa, tapi kalau seandainya dia tidak berbuka, ketiduran, maka wajib melanjutkan puasanya sampai besok. Malam itu dia tidak boleh bergaul, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Nah, sampai besok. Kalau seandainya besoknya ketiduran lagi gimana? Takunis sih dit. Yang kedua, yang ketiga wajib puasa. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama syariatnya pada ini. Nah, ini tahapan-tahapan puasa. Di sini ada perbedaan. Tahapan yang kedua ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan, perhatikan perbedaannya. Yaitu wajib berpuasa. Akan tetapi, jika berbuka, dihalalkan makan dan minum serta bersetubuh hanya sampai sholat isya. Hanya sampai sholat isya. Makan, minum, kalau mau menggauli istri sampai sholat isya. Ya. Jadi kapan dia atau tertidur. Jadi kapan dia sholat isya atau kapan dia tertidur, maka haram baginya makan, minum, bersetubuh sampai malam depan. Jadi bedanya cuma itu. Kalau ini kan apa? Wajib puasa. Tapi kalau seandainya dia ketiduran tidak berbuka, maka dia wajib berpuasa sampai besok, malam depan. Ya. Kalau ini ada tambahannya, yang kedua ini, yaitu dia boleh makan, minum, bersetubuh hanya sampai sholat isya. Oh, itu lakas-lakas tuh berarti. Ya. Bubur belum habis, ya. Kolak belum habis, ya. Tapi suaminya pengen, maka lakas-lakas, waktunya setengah jam mau pulang. Ya, nah ini, maka ini sulit untuk sebagian para sahabat. Itu saja bedanya, ya, itu saja bedanya. Jadi ada yang seperti ini, B-nya, tetap wajib puasa, tapi kalau seandainya dia tidak berbuka, ketiduran, maka dia tidak boleh makan, minum, bersetubuh sampai besok malam. Ya. Ada pendapat yang lain, tahapan puasa itu wajib tetap berpuasa, cuma berbukanya makan dan minum dan bersetubuh hanya sampai waktu sholat isya. Habis sholat isya gak boleh lagi makan, minum. Makanya di sini penulis menyebutkan, kita baca ya. Kita baca di halaman 348. Diwajibkan berpuasa bagi yang tidak berpergian, mukim, sedangkan bagi yang sakit dalam perjalanan maka ada dispensasi bagi mereka. Adapun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi melakukan puasa, maka ia wajib membayar fidyah. Awal mulanya mereka makan dan minum serta menggauli istri mereka sebelum tidur. Dan jika telah tidur lalu bangun, maka mereka tidak boleh lagi melakukannya. Awalnya begitu. Jadi enggak boleh tidur. Jadi misalkan nih puasa nih, contoh ya. Ini yang tahapan B ya. Dari mulai terbit fajar subuh, puasa sampai kapan? Maghrib, sampai maghrib. Ya. Kemudian dia makan, minum, bersetubuh. Kalau seandainya dia tidur, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh. Ya, paham ini? Jadi dia maghrib, makan, minum, bersetubuh. Kalau seandainya setelah sholat isya dia tidur, dia tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi bersetubuh. Jadi Ustaz gimana? Kada begu ringan. Paham ini? Nah itu dia. Kalau sanya, pokoknya kalau tidur aja, gak boleh lagi makan, gak boleh lagi minum, gak boleh lagi bersetubuh. Ya, tidur saja. Nah ini yang B ini agak memberatkan. Akhirnya turunlah syariat yang C. Yaitu berpuasa dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari saja. Semalaman silahkan dihalalkan atas kalian untuk makan, minum sampai terbit fajar subuh. Ataupun bersetubuh pada malam itu dihalalkan. Ya. Jadi Sormah adalah seorang pemuda Ansar. Ia berpuasa sampai maghrib. Lalu ia mendatangi, kemudian pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat isya. Langsung tidur tanpa makan, minum sampai besok. Lalu paginya ia kembali berpuasa. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dia sangat letih dan lesu. Kemudian beliau bertanya, aku melihat bahwa kamu kecapean. Lalu ia memberitahukan bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Kemudian ia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melapor kepada Nabi apa yang terjadi. Kemudian turunlah firman Allah, dihalalkan bagi kalian pada malam hari bercampur dengan istri. Sampai kepada kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Intinya begini, ada seorang sahabat yang bernama Sormah. Dari kaum Ansar. Beliau ini karena pemuda mungkin baru nikah. Pas lagi berpuasa, pas maghrib mendatangi istrinya. Jadi berbukanya dengan mendatangi istrinya. Hah? Kemudian kecapean kan? Tidur. Belum makan, belum minum. Karena ketiduran berarti apa? Gak boleh makan, gak boleh minum setelah bangun. Otomatis besoknya harus puasa. Tidak ada sahur, gak boleh makan, gak boleh minum. Di siang hari keuyuhan. Hah? Paham ini? Nah itu dia. Nah itu kejadian juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar bin Khattab setelah tidur ingin menggauli istrinya. Enggak boleh. Jadi Umar bin Khattab kebalikan dari Sormah. Beliau makan dulu. Kekanyangan. Ketiduran. Mau menggauli siapa? Istrinya. Tidak boleh karena habis tidur. Pokoknya tidak boleh tidur. Jadi ukurannya tidur. Nah ini tahapan yang kedua. Nah itu yang membuat para sahabat. Beda lagi dengan kejadian Salamah bin Aqwa yang saya ceritakan tadi. Seharian kerja dalam keadaan puasa. Habis itu pulang ke rumah ingin berbuka gak ada makanan. Istrinya pergi ke warung untuk mencari makanan. Ya, karena bekerja sepanjang hari maka ketiduran. Datang istrinya pulang bawa makanan. Tapi dia sudah tidur. Tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Sampai besok malam. Tengah hari pingsan. Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Nah ini kejadian-kejadian ini yang membuat para sahabat akhirnya merasa berat. Turunlah ayat yang membolehkan untuk bersetubuh di malam hari, bagaimanapun keadaannya, sebelum tidur, setelah tidur, makan dan minum sampai terbit fajar, sampai terlihat benang putih dari benang hitam. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Paham ini? Baik. Kemudian yang ingin saya bahas di sini, penulis mengatakan puasa diwajibkan bagi yang tidak bepergian, yaitu mukim. Sedangkan bagi yang sakit atau dalam perjalanan, maka ada dispensasi bagi mereka. Ini kita berbicara tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Siapa saja mereka, orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Ahlul a'dzar namanya. Orang-orang yang diberikan uzur. Yang pertama yaitu orang yang sakit atau dalam perjalanan. Dalam keadaan musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum marada aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jika kalian sakit ataupun dalam keadaan dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Sakit ataupun dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa, diganti dengan hari yang lain. Ini dua orang pertama yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang musafir, kemudian yang sakit. Tetapi tentunya bagi orang musafir, terutama puasa Ramadan, lebih utama berpuasa dibandingkan tidak. Selama puasanya itu tidak menyulitkan atau membahayakannya. Saya ulangi. Tetapi bagi orang yang musafir, lebih utama untuk berpuasa. Selama puasanya itu tidak menyulitkan atau membahayakannya. Paham ini? Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah berpuasa saat safar. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan lebih cepat menunaikan tanggung jawab dibandingkan nanti mengqadha di bulan lain. Yang ketiga, berpuasa bersama orang-orang muslimin lebih mudah dibandingkan mengqadha sendirian. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan tentunya lebih agung dibandingkan berpuasa qadha di bulan lain. Ini empat sebab kenapa meskipun dia musafir, dia tetap dianjurkan untuk berpuasa. Kecuali kalau menyulitkan atau membahayakan. Ingat kata-kata saya, menyulitkan atau membahayakan. Kalau seandainya tidak menyulitkan, seperti misalkan seorang bepergian dari Banjarmasin ke Jakarta, pakai pesawat 1 jam 20 menit. Sampai di Jakarta, masuk hotel, guring sampai sore, itu kada puasa pulang. Nah, ini tidak selayaknya seperti itu. Tapi Ustaz, kalau dia kan safar, boleh enggak berpuasa? Maka kita katakan tidak terlarang selama dia safar. Tetapi kita sekarang membicarakan yang afdol, yang lebih utama. Paham sekarang ya? Begitu juga sakit. Sakit adalah uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Tetapi jangan sampai sedikit sakit langsung tidak puasa. Ya, demam sedikit langsung tidak puasa. Kenapa kada puasa? Anu, marap dingin. Marap dingin aja. Ya, pusing, sakit gigi dan semisalnya. Maka ini ditahan kecuali kalau seandainya dua tadi syaratnya apa? Menyulitkan dan membahayakan. Menyulitkan atau membahayakan. Karena tidak semua yang menyulitkan membahayakan. Tetapi semua yang menyulitkan membahayakan. Paham ya? Contoh misalkan sakit, tidak berpuasa. Kalau dipaksa puasa, mati. Nah ini boleh. Wajib dia bahkan apa? Berbuka. Wajib dia berbuka. Nah ini orang pertama, orang kedua. Orang yang ketiga yaitu orang tua renta. Dia boleh untuk tidak berpuasa. Dengan dalil wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang tidak sanggup untuk berpuasa karena tua, karena sakit, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan dia ya, dan dia membayar fidyah. Kalau tadi sakit dan bepergian tidak boleh tidak berpuasa, mengqadha di lain hari. Sedangkan orang yang sakit, orang yang tidak sanggup untuk berpuasa karena tua atau karena sakit akut. Sakitnya terus menerus. Akut apa kronis namanya itu? Hah? Kronis. Terus menerus, sulit diharapkan kesembuhannya. Maka pada saat itu dia boleh berbuka, tetapi dia bayar apa? Fidyah. Kok enggak sama Ustaz dengan bayar qadha? Gimana mau bayar qadha dia? Semakin hari semakin lemah tubuhnya. Ya. Nini-nini misalkan tidak bisa berpuasa. Ada tukang fatwa menyimpang. Jar nini-nini, aku pang kayak apa? Kada bisa puasa. Ujar yang fatwa, ahli fatwa yang menyimpang, pian wajib qadha tahun kena. Tahun kena aku mati tahu kada? Maka pada saat itu ini ahli fatwa yang menyimpang. Ya. Jadi yang ketiga, orang tua renta ataupun sakit keras. Dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia membayar fidyah. Fidyah ada dua macam. Yang pertama, memberi fakir miskin satu kali makan kenyang. Atau yang kedua, membayar fidyah, memberi fakir miskin setengah sha'. Setengah sha', 1,5 kilogram makanan pokok. Ya, entah beras, entah kurma, entah gandum, entah sagu, makanan pokok. Orang yang keempat dan kelima yang boleh tidak berpuasa adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui ini kategorinya seperti orang sakit yang akut. Kira-kira bisa sembuh enggak? Wanita hamil dan menyusui, bisa sembuh enggak? Maksudnya kelemahannya bisa kuat kembali enggak? Bisa. Setelah anaknya tidak disusui lagi, setelah dia melahirkan, dia kuat kembali. Berarti apa hukumnya dia kalau dia tidak berpuasa? Mengqadha. Ya, wanita hamil dan menyusui, maka dia mengqadha. Ustaz, tahun ini Sidin hamil, berarti kada puasa. Tahun depan menyusui, berarti kada puasa. Dua Ramadan sudah kada puasa, tahun depannya lagi hamil lagi. Tahun depannya lagi menyusui lagi. Bila pulang Sidin mengqadha-nya, maka jawabannya tetap diwajibkan mengqadha semampunya. Dia wajib mengqadha semampunya. Dan perlu diketahui, ini pengalaman, tidak semua wanita hamil dia berbuka. Bahkan ada wanita yang hamil, dia semakin kuat untuk berpuasa. Nah, jadi tergantung perempuannya di situ. Ya, tergantung perempuannya di situ. Baik. Kemudian orang-orang yang boleh tidak berpuasa juga adalah, dan bahkan ini haram untuk berpuasa, wanita yang haid dan nifas. Ini haram untuk berpuasa, tidak sah puasanya kalau dia paksa puasa dan dia wajib mengqadha di lain hari. Itulah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Selainnya tidak diperbolehkan. Ya, selainnya tidak diperbolehkan. Seperti orang bekerja, bekerjanya buat bangunan ataupun menarik becak ataupun mengampas di pasar. Kan berat-berat semua itu. Ustaz, ulun bolehlah buka. Kenapa? Begawi. Pegawiannya apa? Mengampas di pasar. Bangkat-angkat. Membokar barang. Nah, kita katakan tidak boleh. Karena tidak ada dalil syar'i bahwa bekerja adalah sesuatu yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Kecuali dalam keadaan mau mati. Misalkan dia puasa kerja, narik becak, kehausan, sangat haus. Kalau dia tidak minum, dia mungkin pingsan. Maka ini wajib berbuka. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena keadaannya. Keadaannya sudah tidak sanggup untuk melanjutkan puasa. Intinya bekerja bukan alasan syariat untuk meninggalkan puasa. Kemudian penulis di sini mengatakan bahwa puasa Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Dan ingat para ikhwah, puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim baligh berakal. Selain wanita mampu mukim, selain wanita yang haid dan nifas. Itu 6 syarat wajibnya puasa Ramadan. Muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari larangan-larangan puasa. Muslim berarti orang kafir, tidak diwajibkan. Baligh, anak kecil, tidak diwajibkan. Berakal, orang gila atau pikun, tidak diwajibkan. Mampu, yang tidak mampu seperti orang sakit kronis, orang sangat tua renta, orang yang kemudian mukim berarti orang yang musafir, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, nah, ini kewajiban berpuasa wajib bagi setiap muslim baligh berakal mampu mukim terlepas dari larangan haid. Dan meninggalkan puasa Ramadan dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan, "Indal mu'minina muqarrarun anna man taraka as-siyama Ramadan muta'ammidan fa huwa syarrun min az-zani wa mudminil khamr wa yadhunnuna bihi az-zandaqata wal-inhilal wa yashukkuna fi islamih." Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, perhatikan. Menurut kaum beriman, mereka seluruhnya bersepakat bahwa puasa Ramadan wajib bagi setiap muslim baligh berakal mampu mukim, selain wanita yang haid dan nifas. Dan barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia lebih buruk daripada pezina dan pecandu minuman keras. Dan para ulama menyangsikan keislamannya dan menganggap mereka adalah orang-orang yang zindiq dan juga orang-orang yang ateis. Ini hati-hati, berat ya. Yang tidak berpuasa berat. Makanya sampaikan ilmu ini kepada seluruh keluarga agar berpuasa Ramadan. Ya, jangan bermudah-mudah untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemudian, puasa Ramadan adalah termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam. Yang mana Islam seseorang tidak akan sempurna kecuali dengannya. Itu makna rukun. Ar-ruknu la ma la yatimu illa bih. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Ya, ini namanya apa? Rukun. Ini kedudukan dari puasa. Kemudian ahibati ahfidzakumullah taala, baru kemudian penulis menjelaskan puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Di antara puasa-puasa sunnah yang disebutkan oleh penulis di sini adalah puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15. Ini disebut dengan ayyamul bidh. Ya, puasa 3 hari 13, 14, 15 disebut dengan puasa hari-hari putih. Ya, hari-hari putih. Dan ini sangat dianjurkan. Dan ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian puasa hari Arafah, yaitu puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Dan ini pahalanya sangat besar puasa hari Arafah, menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Ini adalah puasa dikarenakan pada waktu itu diangkatnya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin dalam keadaan saat amalan kita diangkat, puasa kita dalam keadaan berpuasa. Saat amalan kita diangkat, kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian puasa 3 hari dari setiap bulan Hijriah. Ini beda dengan tadi puasa 13-14 yang disebut dengan hari-hari putih. Beda. Ya, puasa 3 hari ini boleh dilakukan di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Ya, boleh dilakukan. Dan ini juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang setiap bulannya berpuasa 3 hari, maka berarti kalau dia lakukan setiap bulan seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Karena berarti satu hari puasa diganjar 10 hari puasa. Satu hari diganjar 10 hari. Satu hari diganjar 10 hari. Berarti orang yang berpuasa 3 hari sama dengan pahala, mendapatkan pahala puasa 30 hari. Kalau itu dilakukan setiap bulan, berarti seakan-akan dia berpuasa selama setahun. Nah ini. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti berpuasa 1 tahun. Berpuasa bulan Ramadan 29 atau 30 hari. Berarti 290 hari ataupun 300 hari. Ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10, 60. Berarti 290 tambah 60 menjadi 350 hari. Atau 300 tambah 60 menjadi 360 hari sama dengan 1 tahun. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama sepanjang tahun. Ya. Kemudian berpuasa 10 hari tanggal 10 dari bulan Allah Al-Muharram, atau yang disebut dengan puasa apa? Asyura, yang menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, yang sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ya, dan masih banyak lagi puasa-puasa yang lain yang senantiasa kita dianjurkan untuk berpuasa. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari pensyariatan puasa ini. Kita baca ya apa yang disebutkan oleh penulis dari pelajaran-pelajaran dari pensyariatan puasa ini. Yang pertama yaitu sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa bijaksananya syariat Islam dengan memberikan syariat secara bertahap. Ya, bijaksananya syariat Islam dengan memberikan syariat secara bertahap. Maka kita juga di dalam rumah kita, ya, orang tua mengajari anaknya ataupun anak mendakwahi orang tuanya bertahap. Jangan kita ingin seperti membalik telapak tangan dengan mudahnya. Membalik telapak tangan itu kan mudah. Tapi bertahaplah. Dan itulah bijaksananya syariat Islam. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, hibati hafizahkumullah, syariat puasa menunjukkan mudahnya syariat Islam. Syariat puasa menunjukkan mudahnya syariat Islam. Tidak susah. Tidak membuat susah. Bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran tentang ayat-ayat puasa. Kan ayat puasa itu dari surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, di antara ayat itu ada yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Itu di ayat, kalau tidak salah, ayat 185 atau 186. Ya. Ketika Allah lagi menjelaskan ayat-ayat tentang puasa. Artinya, meskipun kita menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, itu tidak sulit dan tidak ada syariat Islam yang sulit. Allah berfirman, "Inna hadzal dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal dina yusrun wa lan yushaddad dina illa ghalaba." Sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ya, Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Ya, tidak ada syariat yang sulit. Kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Allah berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam beragama kesulitan. Nah, ini yang menjadikan kita betah menjadi seorang muslim karena syariatnya apa? Mudah. Syariatnya apa? Mudah. Salat 5 waktu, mudah, tidak sulit. Tidak ada air bertayamum, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, kedipkan mata. Bersolat, solat dengan hati. Dan semisalnya, mudah. Syariat Islam itu mudah. Maka jangan sampai ada nanti ada orang yang menjalankan syariat Islam, kemudian menuduh syariat Islam itu menyulitkan kehidupannya. Ada seorang curhat misalnya. Ustaz, ini Ustaz, gara-gara jenggot Ustaz, ngalih diterima pegawian. Ya, ada yang begitu. Ada yang begitu. Maka ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena syariat Islam itu mudah. Ada juga seorang perempuan curhat. Ustaz, jilbab yang lebar, cadar, ini menyulitkan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh. Maka jawabannya, ini banyak jodohnya. Ya, ini. Ahibati hafizakumullah. Yang ketiga, yang ketiga yaitu pelajarannya adalah bahwa ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Ini faedahnya adalah untuk motivasi diri dan penenang hati dalam ibadah puasa. Motivasi diri dan penenang hati. Kenapa? Karena ada orang mungkin berkata, ngapain ya? Enggak makan, enggak minum. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka diberilah motivasi oleh Allah agar kalian bertakwa. Nah, itu dia. Makanya faedah yang ketiga ini, puasa salah satu bentuk contoh syariat yang di dalamnya terdapat motivasi agar seseorang beramal ibadah. Dan begitu para ikhwah, kalau kita lagi malas beribadah, baca ayat atau hadis yang menerangkan keutamaan amalan tersebut. Malas baca Quran. Ya, malas baca Quran. Sudah sebulan kadang mengikuti Quran. Atau sudah 2 hari, sebulan keterlaluan. Ya. Sehari saja seorang muslim wajib dia memegang Quran. Walau 1 ayat dia baca. Saya pesan untuk diri saya beribadi sebelum antum sekalian. Baca dari ayat Al-Quran walau 1 ayat. Ya. Masa tidak bisa 1 ayat? Nun. 1 ayat sehari, masa enggak bisa? Ya, sesibuk apa? Sedangkan Facebook selalu di murojaah. Sebelum guring murojaah, wajahnya bersinar. Handphone. Ya, murojaah Facebook. Coba itu gunakan, antum gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Maka kalau lagi malas baca Quran, baca ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Quran. Nah, ini akan semangat, motivasi. Sama seperti puasa, ngapain meninggalkan makan minum, asik-asik makan minum, kemudian berpuasa. Maka tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Keempat pelajarannya adalah di dalam syariat puasa terdapat penjagaan Islam tentang keadaan manusia. Manusia berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang mukim, ada yang musafir. Di dalam syariat puasa terdapat penjagaan terhadap keadaan manusia. Kemudian, yang kelima pelajarannya adalah Islam adalah agama yang penuh dengan peraturan. Dari syariat puasa kita mendapatkan pelajaran, yaitu ada peraturan. Ada peraturan makan, ada peraturan berpuasa. Nah, ini semestinya kita lakukan. Ya, jangan sampai tidak, hidup itu harus punya peraturan. Peraturan antum bikin sendiri. Saya bangun jam sekian, masjid jam sekian. Ya, saya dulu pribadi waktu kecil sangat suka bikin peraturan, meskipun banyak dilanggarnya. Yang penting punya peraturan. Saya suka, sangat suka dulu kecil, cerita kecil ya. Dulu kecil itu jam 7 sampai jam 8 gini, jam 8 sampai jam 9 gini. Itu sangat suka bikin jadwal itu. Kadang-kadang berkali-kali bikin jadwal. Salah satu fungsinya adalah bahwa Islam itu mengajarkan kita sesuai dengan peraturan. Dan saya kalau boleh cerita, ada kawan saya, mudah-mudahan ini sebagai inspirasi, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdurrahman Abdullah Zain Hafizahullah, pimpinan Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Purbalingga. Beliau itu, ba'dallah, setelah Allah, kemudian beliau lah yang mengajarkan kepada saya akidah dan manhaj salaf. Di antara ustaz-ustaz yang lain juga. Tetapi beliau itu sangat sesuai dengan waktu. Jadi kadang kita kalau lagi malas di kampus gitu, gak ada kerjaan. Habis makan siang gak ada kerjaan. Tidur sana, tidur sini gak bisa juga. Akhirnya kita kan ke kamar kawan. Karena kan dia seperti apartemen gitu, ke kamar kawan. Kalau beliau waktu lagi belajar, beliau tetap aja. Ahlan Din, ahlan, masuk. Silakan masuk. Beliau tetap di hadapan komputernya, nulis, ngerjakan pekerjaan kampus. Kalau kita nanya, baru beliau jawab. Kalau enggak, beliau tetap. Menurut sebagian orang mungkin enggak sopan, ya, ditamui malah begitu. Tapi begitulah, selalu menjaga waktu. Sangat perhatian terhadap waktu. Maka ini saya sering mengatakan, kemarin di Baitul Hikmah juga saya katakan, waktu itu mempunyai dua sifat. Sur'atul inqidha, adamul audah. Dia cepat sekali berlalu dan tidak akan pernah bisa kembali. Cepat berlalu, tidak pernah bisa kembali. Umur yang sekarang 40 tahun, ingin menjadi sweet 17, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Maka seperti yang cerita beliau tadi yang saya ceritakan, orang mengira mungkin enggak sopan ini. Ditamui malah. Ya, kita kan bertamu itu ingin ngobrol, ingin apa gitu. Apalagi kita mahasiswa baru waktu itu, beliau sudah lama ingin dapat arahan. Tapi ya beliau begitu. Akhirnya beliau kita tahu sifat beliau seperti itu. Ini mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cerita yang kita dapatkan. Maka hati-hati dengan waktu, jangan sampai terbuang dengan percuma. Nah, di dalam puasa terdapat pelajaran itu, peraturan waktu. Waktu makan, waktu sholat tarawih, waktu berbuka, dan semisalnya. Waktu bersahur, ada waktu-waktunya. Coba atur waktunya. Bisa, insya Allah bisa. Jangan terbuang percuma begitu saja. Ya kadang-kadang di grup WhatsApp, makanan yuk, ayo jar. Kumpul sampai jam 12 malam. Di warung kopi. Ya. Warung kopi atau di kafe-kafe. Sama aja warung kopi itu. Namanya benar ya, kafe. Ya, warung kopi sama aja dia. Bedanya larang paling sedikit. Ya. Sampai jam 12. Makanya saya sering mengatakan wanita-wanita muslimah yang mulai istiqamah di jalan Allah atau bahasa anak muda sekarang mulai hijrah, saya lebih suka menyebutnya istiqamah, mulai istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu untuk bikin-bikin komunitas. Enggak perlu. Ya, tugasnya sekarang sudah jauh ketinggalan dengan orang, tugasnya sekarang nuntut ilmu, mengamalkan perlahan-lahan. Bukan bikin komunitas. Cadar sekuat, hijab sekuat, ya. Hijrah sekuat. Muslimah tangguh bercadar sekuat. Apa ini? Enggak perlu, ya. Nuntut ilmu, kemudian karena kalau sudah ada komunitas itu pasti ada kumpul-kumpul.